dan dijalani oleh talibul ilm, penuntut ilmu, dan itu penting dalam perjalanannya mencari dan belajar ilmu syar'i. Beliau bawakan wa'an Muawiyah radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, atau anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil ughlutat. Rawahu Abu Dawud aidha dari Muawiyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari ughlutat. Hadis diriwayatkan Abu Dawud. Hadis Muawiyah ini menjelaskan tentang celaan dalam menuntut ilmu ketika yang dibahas atau yang dikaji, yang dipelajari adalah ughlutat. Ughlutat ditafsirkan dengan beberapa penafsiran. Pertama, dimaknakan ughlutat adalah permasalahan yang diinginkan adalah kesalahan si alim atau yang ditanya. Artinya itu as'ilah ta'jiziyah. Memang permasalahan atau pertanyaan yang sulit, rumit, dan memberatkan. Seperti lafadznya ughlutat dari ghalat, kesalahan atau kekeliruan. Memang sengaja yang diinginkan agar kemudian terpreset salah yang ditanya, diinginkan kesalahannya sehingga tampak di situ kelemahan dia atau kelebihan si penanya. Wah, dia yang tahu, dia yang bisa, yang lain gak bisa, yang lain salah. Demikian permasalahan-permasalahan yang rumit dan yang sulit. Tentu ini dilarang karena mempersulit ilmu. Padahal yang dikehendaki ilmu dipermudah, digampangkan sedemikian rupa untuk dipelajari. Masalah-masalah yang rumit, masalah-masalah yang berat ada waktunya, bertahap, step by step permasalahan itu diajarkan. Gak langsung yang berat, yang sulit, dan yang bukan demikian salaf mengajarkan ilmu. Yang kedua, ughlutat ditafsirkan juga adalah perkara yang belum terjadi atau gak ada faktanya, gak ada realitanya. Masalah yang tidak ada realitanya, sekedar teori atau jika terjadi seperti ini bagaimana, seandainya itu terjadi. Ini juga bisa membuat orang sering salah, karena kalau perkara itu ada, memang terjadi, akan lebih jelas. Oh, kejadiannya seperti itu, maka ya hukumnya begini. Jika permasalahannya seperti itu, jika kejadiannya begitu. Tapi sesuatu yang juga tidak terjadi, belum atau enggak ada yang mengalaminya, untuk apa juga dibahas? Membuang-buang waktu dalam sesuatu yang tidak membawa kebaikan. Tafsir yang ketiga, ughlutat, perkara-perkara muskil yang bermasalah secara umum, ketika talib, ketika seorang penuntut ilmu belajar, mendengar, bingung, problem bagi dia, apa ini yang dimaksud? Sulit untuk mereka cerna. Larangan ini secara umum, baik kepada muallim, pengajar, ataupun muta'alim, si pelajar yang mengajarkan gurunya, maupun yang belajar ilmu, sama-sama dilarang dari ughlutat dengan penafsiran yang telah lalu. Demikian, karena tarbiyah menuntut orang itu diajari yang muda-muda dahulu, baru yang di atasnya, demikian bertahap. Sigharul ilm qablal kibar, ilmu yang kecil-kecil dulu, artinya yang ringan-ringan sebagai pondasi. Dia punya pijakan kuat, faham ini, ningkat kepada yang berikutnya. Sehingga kalau itu muallim, pengajar, tidak semua ilmu yang dia punya dia muntahkan kepada muridnya. Itu terkadang bisa di luar level mereka, sehingga enggak faham mereka, apa ini yang diajarkan? Problem dan berat untuk bisa mereka tangkap. Karena dalam pembelajaran yang diinginkan adalah sesuatu yang bermanfaat, berguna bagi muridmu, berguna bagi audiens yang mendengarmu, mereka bisa dapat manfaat. Itu yang dimaukan, bukan ajang unjuk kebolehan. Kamu ingin menunjukkan, wah aku bisa ini, aku ngerti masalah ini begini, begini, yang itu di luar kemampuan mereka. Di situ tercelanya, sehingga gak ada manfaat yang mereka dapati. Apa? Kamu bicara di awang-awang, di luar kemampuan mereka. Itu yang tidak diajarkan dalam tarbiyah dan pendidikan ilmu. Di dalam athar salaf banyak yang mengandung makna ini, antara lain yang disebutkan oleh Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, guru Malik dan banyak a'imah. Kata Ibnu Syihab kepada muridnya Yunus ibnu Yazid, ya Yunus, la tukabiril ilm, wahai Yunus, jangan kamu melawan ilmu. Layaknya ilmu itu sudah kelas berat misalnya. Ini petinju lawanmu kelas berat, kamu masih ecek-ecek, baru juga belajar mukul, baru belajar ini, Kamu tantang naik kering, hancur kamu. Jangan kamu lawan ilmu itu dalam artian tadi. Kamu masih baru-baru belajar, yang muda-muda, yang langsung pinginnya yang besar, yang sulit. Jangan, kata Ibnu Syihab menasehati muridnya Yunus bin Yazid. Fa innal ilma audiyah. Karena ilmu itu berlembah-lembah, ibarat lembah. Kamu harus lewati. Kamu masih di lembah sini. Nanti kamu lewati, kamu sisir lembah ini, naik, turun ke lembah berikutnya. Kamu sisir, naik, masuk ke lembah ketiga, terus sampai lembah yang sana, berlembah-lembah. Satu persatu kamu harus lewati. Gak mungkin kan, gak bisa kamu dari lembah sini pengin loncat langsung ke situ. Bagaimana caranya? Harus satu persatu kamu lewati. Ya sabar, memang butuh waktu. Lama, capek. Ya memang begitu caranya. Sedikit demi sedikit. Nah, kata Ibnu Syihab, fa'ayyuha akhatta fihi qata'abika qabla anta belugha. Kalau kamu ambil ilmu itu langsung dan banyak, kamu gak akan sampai ke tujuan. Artinya untuk menguasai dan faham ilmu itu akhirnya berat bagimu. Walakin khudhu ma'al ayyam wal layali. Pelajari, ambil ilmu itu dengan berjalannya hari demi hari, malam demi malam, bertahap. Wala ta'khudhil ilma jumlatan, kata Ibnu Syihab, kamu jangan menelan ilmu itu langsung semuanya, lek semuanya. Enggak mungkin. Fa inna man rama akhdahu jumlatan dhahaba anhu jumlah. Karena yang menginginkan semua akan kehilangan semua. Yang menginginkan semuanya pasti akan kehilangan semuanya. Walakin ba'da syai' ma'al ayyam wal layali. Tapi hendaklah semua itu asyai ba'dal ayyam wal layali, sedikit-sedikit dengan jalannya waktu. Nah, itu nasihat Ibnu Syihab. Dan itu umum, bahkan bermanfaat dalam ilmu dunia sekalipun. Kan bertahap segala sesuatunya. Mulai dari ini dulu, level ini kamu kuasai, sudah paham, naik ke level berikutnya yang agak melebar pembahasannya. Nah, dan begitu fokus. Kalau enggak berantakan. Coba kalau di dunia misalnya, ilmu dunia, orang kuliah maunya menguasai kedokteran, maka dia masuk fakultas kedokteran. Sebentar dia berpikir, ini ekonomi juga penting. Dalam perdagangan aku mau bisnis, maka aku harus tahu manajemen. Masuk ngambil ekonomi juga di waktu yang sama. Belajar ekonomi di fakultas ekonomi, manajemen. Sebentar dia jalan sebulan, mikir lagi, ini teknologi bagus, kalau aku dagang nanti bisnis kan butuh mesin. Mesin ini ada teknik mesin, teknik elektro atau ini itu, masuk fakultas teknik. Sebentar nanti ini bangunan juga potensi bagus, sekarang banyak orang bangun gini-gini, masuk teknik sipil. Nah, ini semua diambil. Enggak mungkin. Makanya kata Ibnu Syihab, man roma jumlah fatahu jumlah. Yang menginginkan semua, ya pasti semua itu hilang dari dia. Hanya enggak satu pun yang nyantol. Enggak satu pun yang nempel, bermanfaat dan berguna baginya. Hilang. Karena bukan demikian ilmu dipelajari. Juga disebutkan dari Az-Zuhri, terkadang beliau menasehati, beliau katakan al-udhun majjajah wan-nafas hamdah fa'afidhu fi ba'di ma yakhiffu alaina. Al-udhun majjajah, telinga ini banyak kecampuran, artinya segala macam didengar, yang ini yang itu, artinya bisa jenuh orang. Wal nafs hamdah, dan jiwa pun asam, artinya karena beratnya, karena beban belajar kaji ilmu. Fa'afidhu fi ba'di ma yakhifu alaina, maka tuangkan sebagian yang itu membantu meringankan kami. Tuangkan yang dimaksud di lafaz lain beliau katakan hatu min asy'arikum, terkadang beliau minta untuk dibacakan syair menghibur karena banyaknya yang didengar, agar tidak jenuh, kadang dihibur dengan mendengarkan syair yang bermanfaat, kadang menghibur syair-syair itu, bicara tentang ini, tentang itu. Diriwayatkan juga Ali bin Abi Thalib semakna berkata, ajmi'u hadihil qulub wabtaghu laha tara'ifal hikmah fa innaha tamall kama tamallul abdan. Ajmi'u hadihil qulub, kalbu ini, kalbu kalian, hendaknya kalian satukan. Diibaratkan dia berantakan karena kesibukannya, karena keseriusannya, seakan hatinya itu terkoyak-koyak di sana di mari. Maka satukan lagi. Yang dimaksud oleh Ali, ibtaghu laha tara'ifal hikmah, cari hikmah-hikmah yang berguna. Kadang itu cerita, tapi yang benar, bukan cerita dusta, bukan fiktif. Kisah salaf, sahabat, tabi'in, ulama, siapalah. Nah, seperti menjadi refreshing bagi kalbu. Nah, sehingga tersatukan kembali, yang berserakan itu tersatukan kembali untuk bisa mendengar dan mempelajari lagi ilmu yang berikutnya. Kata Ali, karena kalbu pun bisa jenuh sebagaimana jasadmu bisa jenuh, capek, kamu kerja terus kamu pakai, ya gak mungkin. Akhirnya jenuh pada titik tertentu, badanmu sudah gak kuat, loyo, sudah capek, minta istirahat, bagaimanapun harus berhenti. Itu jasad. Kalbu pun sama. Kamu gencet untuk menghafal, kamu gencet untuk membaca, kamu paksa untuk faham ini itu, lama-kelamaan dia jenuh. Makanya kemudian kata Ali, cari yang hikmah, yang bermanfaat. Nah, entah itu kisah, cerita dari a'immah atau apalah, suatu yang berguna, yang ringan sifatnya. Dan telah lalu bahwa pembagian ilmu pun perlu, karena ilmu itu ada yang ringan, ada yang tengahan, ada yang berat, disesuaikan dengan waktu. Saat fresh-freshnya akal siap, maka diambil yang berat, karena akal siap saat itu menerima beban yang berat. Seringnya itu waktu pagi. Ntar kemudian yang tengah-tengah, sore atau siang, yang kualitas ilmunya pun sudah di bawah itu, agak tengah, maka dibaca di situ. Ada yang ringan, ilmu itu ringan, enggak berat, semacam sirah misalnya, tarikh atau yang semisal itu. Ini di malam hari karena seringnya sudah tumpul, akal itu sudah tumpul, pemahaman sudah layu, orang pinginnya cepat-cepat tidur istirahat, gak mungkin dibebani yang berat. Al-Muhim, begitu para ulama mengajarkan. Kata Ibnu Syihab pula, rawihul qulub sa'atan wa sa'ah, hibur kalbu kalian sesaat demi sesaat, yakni dengan yang mubah tentunya, bukan yang haram, bukan yang maksiat. Yang mubah mau olahraga misalnya atau apa, jalan refreshing kemana, sawah atau sungai atau apalah, yakni secara umum dihibur kalbu itu karena beratnya atau banyaknya materi yang dia pikul, yang dia dapati. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, inni la akhbar bimajlisikum fama yamna'uni minal khuruj ilaikum illa karahiyata malikum. Aku paling tahu tentang kalian, kata Ibn Mas'ud, paling faham majlis kalian. Yang menghalangi aku untuk sering datang, sering bersama kalian, adalah khawatir kalian akan jenuh, akan bosan. Kata Ibn Mas'ud, wa inna Rasulullah kana yatakhawwaluna bil mau'idah makhafatas sa'a ma'alaina. Dan begitulah Rasulullah, Rasulullah sendiri yatakhawwal, nyari-nyari waktu untuk menasehati kami, memberi mau'idah, karena khawatir kami bosan. Dan itu jiwa manusia. Makanya enggak benar untuk orang itu terus bicara ilmu, bicara nasihat, orang sumpek, bosan. dan tidak dibenarkan di dalam sunnah. Rasulullah pun enggak demikian. Kamu harus bijak, hakim. Sebentar-sebentar, oh ini enggak boleh, oh ini anu, ini dalam ilmu begini, masalah ini begini, ini para ulama sebutkan begini, mas saya begini, ini yang saya pelajari begini. Tidak ada momen, tidak ada kesempatan, tidak ada majelis kecuali kamu bicara, kamu sampaikan segala yang kamu punya. Bukan begitu ilmu. Seperti tadi kata Ibnu Syihab, berlembah-lembah dalam penyampaian pun bertahap, enggak semuanya. Rasulullah khawatir, dan itu ma'gul, logis. Kalau terus diteter dan dihujani dengan ilmu, kalau walaupun itu ilmu, walaupun itu nasihat, kalau terus dihujani, sumpah orang bosan. Akhirnya muncul kebencian. Akhirnya enggak senang, akhirnya futur, akhirnya wahakadha. Kadang perlu mungkin kamu ikuti, selama itu bukan haram, kamu ikuti bidang atau apa ya yang diketahui oleh orang itu. Wah, langsung kamu to the point, kamu sampaikan segala sesuatunya, ini digiring. Misalnya dari mana, dari sini, kerja apa, saya di apa misalnya, di bangunan gitu. Oh masya Allah, anu ya, kalau minimalis itu bagus ya sekarang. Sedikit-sedikit kamu gak paham banyak, tapi masuk ke yang dia tahu sehingga dia senang. Iya, anu ini gini, besinya gini ya, anu oh, itu anu ya, ini bangunannya gini-gini. Sambil bicara sedikit tentang itu, masuk sedikit, ya penting kita memang dalam hidup ini kita begini, nasihat masuk. Sehingga enggak kaku, tidak terkesan stressing dan keras, akan sulit didengar dan diterima oleh orang. Nah, hakada. Begitu pula disebutkan oleh Abu Amr Ibnu Ala rahimahullah, al-ilmu atau al-haqqu, beliau katakan natfun atau nutaf. Ilmu itu atau kebenaran itu diambil sedikit demi sedikit. Ini sekarang satu cuil gitu. Nanti kapan satu cuil lagi, besok satu cuil lagi, begitu dan seterusnya. Cuilan demi cuilan, sedikit-sedikit. Nggak mungkin langsung semuanya yang dimaksud itu sama, cuman ibarat mereka yang berbeda. Begitu pula Imam Asma'i pernah menasehatkan, inna hadha min haqqin lakathir. Kebenaran itu banyak, luas. Hendaknya kamu sampaikan atau kamu ambil sedikit demi sedikit, agar berguna dan bermanfaat. Ibnu Abbas bahkan pernah mengatakan, Al-ilmu akthar min an yuhata bihi fa khudhu minhu ahsana. Ilmu itu terlalu luas untuk bisa kamu rangkul semuanya. Akan tetapi ambil mana yang paling terbaik, yang paling bermanfaat bagimu. Makanya mereka sebutkan, kata Imam Ibn Abdul Barr, al-alimun nabil, seorang alim yang bijak, yang arif, alladhi yaktub ahsan ma yasma, dia akan tulis sebagai ringkasan dari terbaik yang dia pernah dengar. Artinya enggak semua dia dengar akan dia catat. Yang terbaik. Kadang mungkin ketika dia mendengar ada sesuatu yang enggak patut untuk dicatat, mungkin karena itu sebagai guroan, sebagai canda atau yakni. Maka enggak perlu dicatat, yang dicatat yang terbaik. Murni itu ilmu. Wa yahfadu ahsan ma yaktub. Seorang alim pula sifatnya menghafal yang terbaik dari yang dia tulis. Bahkan tidak semua yang dia tulis dia hafal. Tapi dia pilih mana yang paling terbaik, yang pantas untuk dihafalkan, layak. Wa yuhaddits bi ahsani ma yahfad, dan dalam penyampaian dia akan sampaikan terbaik dari yang dia hafal. Enggak semua yang dia hafal dia sampaikan, tetapi yang terbaik-terbaik. Artinya pilihan demi pilihan, seleksi demi seleksi. Dari awal dia mendengar, dia seleksi mana yang dia tulis. Setelah dia tulis, dia seleksi mana yang dia hafal. Setelah dia hafal, masih dia seleksi mana yang dia sampaikan. Paling berguna, paling diperlukan untuk diketahui oleh umatnya, oleh murid-muridnya. Wah, kata sifat seorang alim. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Itu adab yang Imam Muhammad radhiyallahu anhu sebutkan dalam hadis ini, naha anil ughlutat. Makanya permasalahan yang sulit, rumit, berat, ingin menjatuhkan dan menunjukkan kejahilan yang ditanya, bukan dari manhaj salaf. Bukan dari ilmu salaf yang demikian. Karena tujuannya kamu mengajar untuk muridmu ini faham. Tujuannya bagaimana mereka dapat yang bermanfaat baginya. Seperti tadi, bukan untuk ajang menampilkan dirimu dan keahlianmu. Walhasil itu mungkin yang bisa kita kaji. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.